حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Satu kenikmatan tersendiri di mana Allah Azza wa Jal memudahkan perjumpaan seorang muslim dengan saudaranya yang memiliki satu pemahaman yang sama membangun persaudaraannya di atas manhaj nabawi manhaj ahli sunnati wal jamaah yang persaudaraan tersebut dibangun di atas fillah walillah semata-mata karena Allah dan selama berada di jalan Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri lebih khusus di zaman berbagai macam upaya untuk memadamkan cahaya Islam, merusak citra Islam, menjauhkan kaum muslimin dari kecintaan mereka kepada agamanya, ialah nikmatul Islam. Hal itu diingatkan oleh Rasulullah SAW saat ketika para sahabatnya dalam kondisi hampir-hampir mereka jatuh dalam perkara-perkara masa silam yang telah mereka lewati, yaitu permusuhan, perseteruan. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengingatkan, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi. Beliau ingatkan kepada sahabatnya Rasulullah SAW, ialah dengan masa-masa dahulu tatkala mereka berada pada masa jahiliyah, masa yang mereka belum mendapatkan hidayah, masa yang di mana mereka tidak mengenal Islam. Beliau ingatkan, bukankah aku dapati kalian dalam kondisi tersesat? Bukankah aku dapati kalian dalam kondisi berada pada agama, yaitu penyembahan kepada berhala? Kemudian semata-mata karena petunjuk Allah dan semata-mata karunia yang sangat besar yang Allah anugerahkan, kemudian atas diutusnya Rasulullah SAW, lalu Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu dengan sebab hadirnya Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka, maka dengan sebab beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada para sahabatnya, yaitu memeluk Islam. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum, lantunan yang juga diucapkan oleh para sahabat atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna, kalaulah bukan karena Allah azza wajalla, sungguh kami tidak akan memperoleh dan mendapatkan hidayah, sungguh kami pun juga tidak akan mampu untuk melaksanakan salat, sungguh kami pun juga tidak akan begitu mudah dengan harta yang kami miliki untuk bersedekah di jalannya. Fa ayyul ikhwa barakallahu fikum, maka petunjuk dalam hal ini hidayah kepada Islam, satu hidayah yang sangat luar biasa. Tidak ada seorang yang mampu untuk memberikan, bermakna kepada mensyukuri atas hidayah tersebut, mengetahui tentang kadarnya, kecuali orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yaitu senantiasa keteguhan, senantiasa ketetapan, senantiasa berupa petunjuk. Seperti yang kita singgung di awal, apalagi di zaman, di masa banyak manusia mengaku dirinya sebagai Muslim, bahkan tidak sedikit dari mereka yang juga mengaku sebagai seorang yang membela Islam, tidak sedikit pula dari orang-orang yang ditokohkan sebagai tokoh-tokoh yang terdepan dalam hal Islam ini. Akan tetapi apabila kita menengok, demikian pula mencermati, demikian pula menghayati seksama tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam pertama kali datang, Islam pertama kali dikenalkan di Jaziratul Arab, terkhusus awal-awal Islam itu dikenalkan di Mekkah, sungguh dalam kondisi sangat asing. Banyak orang yang menentang, banyak orang yang tidak menyukai penentangan tersebut dengan berbagai macam tendensi. Ada yang tendensi atau latar belakang menolak Islam karena kedudukan, karena jabatan, karena profesi, baik profesi tersebut dia sebagai seorang yang diorangkan di tengah-tengah kaumnya, dengan kata lain apakah dia sebagai kepala kaum, apakah dikatakan dia sebagai pemuka kaum, ataukah tendensi karena harta, yang tidak ingin kehilangan. Semua tadi ada pada mereka. Bahkan tidak ingin jatuh nasabnya, jatuh kedudukan dan kehormatan dengan seorang memeluk Islam. Maka Nabi SAW mengingatkan bahwa strata manusia, kedudukan manusia yang tentunya kita mengenal, dimanapun manusia tinggal, dimanapun manusia berada, tentunya yang namanya strata itu ada. Ada yang dikatakan bahwa dia golongan orang-orang ningrat misalnya, dia golongan orang-orang yang dikatakan darah biru, dia golongan orang-orang yang famnya mulia, dihormati, ada pula orang-orang yang dia itu rendahan. Tentunya dimanapun manusia tinggal akan dijumpai hal-hal yang semacam ini. Maka itu semua tidak berguna dan tidak bermanfaat. Man bata'a 'amaluh lam yusih nasabuh. Barang siapa yang dia itu dalam hal beramal, dalam hal menyambut seruan-seruan Islam, karena Islam tidaklah cukup dengan pengakuan, Islam seseorang tidak cukup dengan semata-mata identitas diri, pengakuan mengatakan saya Muslim, tetapi Islam sangat identik dan erat kaitannya dengan apa yang ada dalam hati seseorang berupa keyakinan dalam hal akidahnya, seperti mengakui dan meyakini keberadaan Allah dan sifat-sifat yang ditetapkan baginya. Demikian pula mengakui bukan hanya semata Allah itu pencipta, Allah itu yang menjamin rezeki, Allah itu yang mengatur segala urusan, tetapi Allah satu-satunya zat yang diibadahi, kepadanya semua makhluk bergantung, kepadanya semua kita meminta dan memohon. Demikian pula dalam praktek amaliyah, seorang juga mewujudkan. Dalam hal ini, apabila terkait dengan perintah, maka seorang bersegera untuk mengamalkan. Dan jika berkaitan dengan larangan dan perintah, maka seorang menjauhi. Itulah yang akan mengangkat, dan itulah yang akan menjadi manfaat keislaman seseorang. Maka barang siapa yang dia itu memperlambat, bahkan wal'iyadu billah justru menolak keislaman, nasab, nasab yang selama ini menempel, melekat di tengah-tengah kehidupannya, tidak ada fungsi dan manfaat. Salah satu contoh ialah bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan satu peringatan yang khusus atas ulah, demikian pula kebencian yang sangat, walaupun ia sosok kerabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Lahab. Beliau adalah paman Rasulullah SAW, tetapi kebenciannya, ketidaksukaannya kepada keponakannya yang membawa Islam luar biasa, yang sampai Allah Azza wa Jalla mengabadikan cercaan kepada Abu Lahab surat khusus yaitu Al-Lahab. Faqala tabaraka wa ta'ala tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab, tidak ada guna dan fungsi tidak ada guna dan manfaat atas seluruh apa yang diupayakan. Meskipun di mata manusia orang itu terlihat memiliki guna dan manfaat dengan apa yang dimiliki, baik oleh hartanya atau karena sebab jabatan dan kedudukannya, tetapi semua tadi jika diletakkan dalam rangka untuk memusuhi Islam, membenci Islam, bahkan ia orang yang terbelakang dari mengamalkan Islam, sungguh semua tadi tidak ada guna dan manfaat. Semua tadi tidak ada guna dan manfaatnya. Dan kita mengenal bahwa apapun yang telah sampai kepada kita berupa pemberian Allah Azza wa Jal, berupa anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya hendaknya setiap orang harus mengakui bahwa sekecil apapun kenikmatan, sedikit apapun satu kenikmatan, lebih-lebih jika itu banyak melimpah, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan, Allah lah yang menganugerahkan. Al-mawahib, satu pemberian. Apakah seorang diberikan dengan istilah rupa yang tampan, rupa yang elok? Apakah seorang diberikan dari sisi harta yang melimpah? Apakah seorang diberikan dari sisi ilmu? Apakah seorang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berupa pemberian budi pekerti yang mulia? Dan berbagai macam hal yang seorang dapati dalam kehidupannya, maka dikatakan oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Muflih, beliau mengatakan bahwa al-mawahib yu'tihi Allahu may yasha, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, wa yunalu bitaqwa wal amal la bil hasab, pemberian-pemberian yang Allah Azza wa Jal berikan itu sesungguhnya Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Berbagai macam anugerah itu sesungguhnya Allah yang memberikan dan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan tentunya ia tidak akan diperoleh, bermakna menjadi manfaat bagi pemiliknya, kecuali dengan ketakwaan, kecuali dengan seorang beramal, bukan dengan kedudukan, bukan dengan posisi seseorang, bukan karena derajat dan tingkatan orang dalam strata kehidupannya. Ma'asyaral ikhwah, barakallahu fikum. Sehingga kembali bahwa di masa ketika banyak suara-suara sumbang yang sangat kita sayangkan kadang muncul dari tokoh-tokoh yang hari ini banyak orang menokohkan dia sebagai tokoh agama, tapi apabila kita lihat tentang statementnya, tentang pembicaraannya, tentang pendapatnya, mengatakan tentang pluralisme, semua agama sama, kita mungkin dulu mengenal dan mendengar satu ungkapan, banyak jalan menuju Roma, semua agama itu benar, hanya masing-masing meniti dengan jalan yang sesuai dengan ajaran kitabnya. Demikian pula seruan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan wanita, adanya kebebasan dalam berpendapat, masing-masing boleh berpendapat, tidak boleh saling mengecam, tidak boleh saling menyalahkan. Bahkan wal'iyadzubillah, instansi-instansi atau berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan yang di situ dibanggakan oleh kaum muslimin, yang banyak putra-putra kaum muslimin mereka masuk di dalamnya, seperti kita kenal lembaga pendidikan yang sampai memiliki jenjang yang tertinggi dalam dunia pendidikannya, UIN misalnya, terdengar dari mereka mengharapkan adanya undang-undang resmi pernikahan sejenis laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Demikian pula mereka membuka ma'had secara khusus. Bagaimana mereka mengayomi orang-orang yang semisal seperti itu? Barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah. Itu semua mengingatkan kepada kita semua tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu datang awal dalam hal penyebarannya sangat asing, dan ia kembali suatu saat dalam kondisi keasingannya. Kama bada, sebagaimana Islam itu berawal, Islam itu mulai dikenal. Fabarakallahu fikum, satu kenikmatan yang terbesar ketika Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita, meskipun kita itu berada di satu tempat, di penghujung daerah, di penghujung satu tempat yang di situ hampir-hampir orang mungkin mengatakan siraman rohani, demikian pula pengayoman dari sisi untuk mempertahankan keislamannya, seolah-olah tidak ada yang menemani, tidak ada yang membentengi, tidak ada yang mengayomi. Namun Allah Azza wa Jal tidak menyanyiakan tentang usaha, upaya bagi seseorang walaupun tinggal di satu tempat yang kondisi dan keadaannya seolah-olah terkucil. Demikian pula keadaannya beda dengan yang lain. Hampir-hampir jumlah yang ada tidaklah teranggap. Namun begitulah, manakala seorang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manhaj ataupun dengan pemahaman sesuai dengan yang dipahami oleh salafun salih, akan nampak berbagai macam hal yang di situ, yaitu keasingan. Bahkan tidak sedikit yang kemudian dalam hatinya ia menyeru dan mengatakan, betulkah yang saya jalani? Sementara ribuan manusia, sementara jutaan manusia melakukan amalan-amalan yang tidak seperti yang saya jalani, bahkan mayoritasnya ialah berbeda dengan apa yang kita jalani. Mungkinkah dengan jumlah yang sedikit? Mungkinkah dengan berita yang baru, sementara mereka sudah lama menjalani agama tersebut, mendarah daging, bahkan sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka? Mungkinkah salah yang telah mereka pelajari? Ataukah kita yang kemudian salah? Ataukah kita yang kemudian membawa agama baru, sebagaimana yang sering dikesankan, sebagaimana yang sering diungkapkan tatkala muncul, tatkala nampak ketika diamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ungkapan demikian pula tanggapan yang sering kali kita dengar ialah, lihat bagaimana mereka membawa agama baru, lihat mereka mengamalkan satu amalan yang tidak sewajarnya, lihat bagaimana mereka itu tidak sesuai dengan keumuman, lihat bagaimana mereka itu tidak sesuai dengan mayoritas kaum muslimin. Fa barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah. Sehingga keteguhan, ketetapan itu tentunya taufik minallah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh sangat mahal nilainya. Demikian pula sangat agung manfaatnya ketika seorang berpegang teguh, ketika seorang dalam kondisi mengingat di masa dalam kondisi kaum muslimin, mereka melupakan tentang agamanya, mereka banyak yang merujuk kepada satu kebiasaan-kebiasaan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Sekian banyak dalil, seandainya tersampaikan pada mereka satu ungkapan yang sangat mudah yang mereka ucapkan untuk menjawab berbagai macam hal yang harus mengandung resiko, mengandung kepada perubahan, tiada lain sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla beritakan jika dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah, jalanilah, tunaikanlah apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan berupa Al-Qur'an Al-Karim, bagaimana memahaminya, berupa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban mereka ialah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami itu hanya mendapati dan menjumpai apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ya beginilah orang-orang tua kami mengajari. Ya beginilah sudah turun-temurun. Sudah ratusan tahun yang silam. Agama Islam datang. Yang dibawa oleh orang-orang tua kami. Mungkinkah mereka salah? Yang sudah ratusan tahun silam? Mungkinkah mereka keliru? Yang jumlah mereka banyak? Ataukah Anda yang benar? Dalam kondisi baru ajarannya, sedikit jumlahnya. Barakallahu fikum walhamdulillah. Bahwa kebenaran itu bukanlah tolak ukurnya dari barunya ketika sampai kepada kita atau sedikitnya jumlah seorang yang mengamalkan. Jika hal itu menjadi tolak ukur, maka Rasulullah SAW ketika mengajarkan Islam dan mengajak orang-orang Makkah, penduduk Makkah waktu itu untuk masuk Islam, akan terbantahkan bermakna bahwa apa yang dibawa Rasulullah SAW sangat aneh, asing, tidak mengikuti kepada keumuman, sebagaimana yang Allah Azza wa Jal beritakan, aja'ala ilaha ilaha wahida, apakah dia akan menjadikan sesembahan kita yang banyak, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di masa dakwahnya beliau mendapati di sekitaran Makkah terdapat 300 lebih berhala. Apakah ia Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan sesembahan yang cukup banyak tadi hanya kepada ilahun wahidan? Semua dibuang, semua ditinggal, semua dihancurkan dan hanya menetapkan satu ilah, satu sesembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh yang semacam ini sangat aneh bagi kami. Hal ini mengherankan bagi kami. Hal ini sangat asing bagi kami. Fa ayyul ikhwa, barakallahu fikum. Kembali walhamdulillah di zaman kita sekarang berbagai macam wasail, hal-hal yang menjadi perantara, hal-hal yang menyambung seorang untuk bisa berhubungan dengan para ulama misalnya, atau berhubungan dengan para asatid yang dikenal padanya keilmuan untuk menanyakan tentang perihal-perihal agamanya, manakala seorang menghadapi kendala. Dan begitulah wasiat para ulama bahwa semestinya seorang muslim untuk betul-betul membentengi dirinya dengan ilmu, giat mengkaji ilmu, dan tidak ada kata yang dimana dikatakan bahwa terlambat karena telah usia. Tidak ada kata yang dimana seorang ketika belajar dikatakan terlambat. Kapanpun waktunya, ketika telah sampai kepada kita motivasi, dorongan, ajakan untuk kemudian tafaqquh fiddin, maka seorang hendaknya betul-betul memasuki kepada kehidupan yaitu memperdalam agama. Walhamdulillah berbagai macam apa yang dikatakan wasilah, perantara untuk menuju kepada sampainya ilmu, berbagai macam wasilah yang luar biasa, apakah melalui satu buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang dipertanggungjawabkan dan bisa dipercaya tentang apa yang mereka terbitkan, demikian pula tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama, ataukah dengan media-media yang seorang bisa langsung bisa baik dengan menyambung suara, yaitu bertanya secara langsung. Walhamdulillah itu semua menjadi sebuah sarana yang mendukung, dan mudah-mudahan hal itu akan menjadi lebih semangat lagi bagi kita untuk tafaqquh fiddin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah faqihkan dia, yaitu Allah fahamkan. Makna yufaqihu ay yufahimhu, Allah fahamkan dia dalam agama. Al-Hafidz rahimahullah menyatakan bahwa mafhumnya bahwa seorang yang dalam kondisi tidak ada keinginan, tidak ada peduli dengan masalah duduk dalam majlis talabul ilm, tidak ada kepedulian untuk kemudian meningkatkan dalam agamanya dengan cara mempelajari agama, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak Allah kehendaki padanya kebaikan. Sebagaimana sebuah riwayat, walaupun riwayat tersebut ialah riwayat yang dhaif, man lam yatafaqqah fid-din lam yubadillahu bih. Barang siapa yang tidak mau belajar agama, maka Allah Azza wa Jalla tidak menghiraukan orang tersebut. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini menggugah kita, demikian pula mengingatkan kepada kita semua tentang besar dan betapa agungnya manfaat serta nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam. Tinggal bagaimana kemudian kita mensyukuri atas nikmat tersebut, tentunya dengan cara kita kembali, yaitu mempelajari, demikian pula memohon kepada Allah Azza wa Jalla keteguhan untuk kemudian seorang betul-betul berada dalam keislamannya sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis, bermakna sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua tadi tidak mungkin akan diraih kecuali dengan cara seorang memahami keduanya sesuai dengan yang difahami oleh salafun salih, dan tentunya di zaman kita ialah berkiblat kepada para ulama yang dikenal tentang kiprahnya, yang dikenal tentang bagaimana kehidupannya, yang dikenal dalam akhlak dan kepribadiannya. Mudah-mudahan memberi manfaat atas apa yang kita sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tafadhalu hadzakumullah.